Jorosa. Duet maut lagi, tetap melankolis ay. Asli loh ni. Iki wong terkenal sa Jawa Timur, Nela dan Gerica. Hulala. Untungnya Mas Geri, tunggane apa ya? Udan-udan cocok. Di kala kita duduk di tepi pantai, mancing. Dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain. Kembang kenangan saudara, spesial semuanya. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Mahul cok. Berarti sore sana.